Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibnu Nasir Asy'ari rahimahullah. Sebelumnya, insya Allah besok sore jadwal dari Al-Ustaz Abdussalam, insya Allah besok sore adalah jadwal dari Al-Ustaz Abdussalam, insya Allah ta'ala, dan beliau sudah bersedia insya Allah. Qala rahimahullah, fi hadzal hadits anna al-mu'minina يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه. Di dalam hadis ini, sesungguhnya orang-orang mukmin bertingkat-tingkat di dalam kebaikan mereka. Demikian juga bertingkat-tingkat kecintaan Allah kepada mereka. Dan bertingkat-tingkat pula di dalam menunaikan agama mereka. Wa annam fi dzalika darajat, dan semuanya mereka di dalam perkara tersebut adalah darajat, memiliki beberapa tingkatan. Wa li kullin darajatun mimma amilu, dan bagi semuanya derajat, tingkatan-tingkatan, mimma amilu, dari apa yang mereka amalkan. Jadi orang-orang yang beriman, kebaikan mereka satu dengan lainnya berbeda. Kecintaan Allah kepada mereka juga berbeda. Dan juga di dalam menunaikan, melaksanakan agama Allah berbeda-beda pula. Wa yajma'uhum thalathatu aqsamin, dan mengumpulkan mereka pada tiga bagian. Mereka terbagi menjadi tiga bagian. Orang yang beriman, tingkatan mereka terbagi menjadi tiga tingkatan atau tiga bagian. Al-Qismul Awal, bagian yang pertama, As-Sabiquna ilal Khairat, mereka yang bersegera melaksanakan kebaikan, mereka yang berlomba-lomba melakukan kebajikan. Siapa mereka? Wahumul ladzina qamu bil wajibat wal mustahabbat, yang disebut dengan as-sabiquna ilal khairat adalah mereka yang menunaikan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban kepada Allah, baik kewajiban kepada Rasulullah, baik kewajiban kepada kedua orang tua, baik kewajiban kepada istri atau kepada suami, atau kewajiban kepada saudara, kewajiban kepada tetangga, kewajiban kepada keluarga, kewajiban kepada pemimpin, atau kalau pemimpin kewajiban kepada rakyatnya. Semua yang diwajibkan mereka tunaikan, mereka kerjakan. Wal mustahabbat, mereka juga menunaikan, melaksanakan perkara-perkara yang dianjurkan, disunnahkan. Apakah itu sholat sunnah? Apakah itu puasa sunnah? Apakah itu sedekah yang sunnah? Atau perkara-perkara sunnah yang lainnya? Yang bukan wajib, mereka tunaikan. Wa tarakul muharramati wal makruhat. Dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Apakah perkara yang diharamkan ini berkaitan dengan Allah? Atau perkara yang diharamkan ini berkaitan dengan Rasulullah? Perkaitan yang diharamkan ini kaitannya dengan kedua orang tua, kepada suami atau kepada istri, kepada anak, atau yang lainnya. Semua perkara yang dilarang, yang diharamkan, mereka tinggalkan. Demikian juga mereka meninggalkan al-makruhat, perkara-perkara yang makruh. Yang biasanya makruh diartikan dengan apa? Apabila dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Apa yang makruh? Contohnya makan petai kalau mau ke masjid. Kalau mau ke masjid ya. Makan jengkol atau bawang, bawang putih atau bawang merah. Ini makruh. Sesuatu apa ya? Yang makruh karena baunya mengganggu orang lain. Mereka as-sabiquna ilal khairat meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang contohnya seperti tadi. Demikian juga perbuatan amalan yang itu sifatnya makruh, dia tinggalkan. Ya wa jauhi. Wa fudul al-mubahat. Dan apa? Fudul. Fudul itu lebih dari yang dibutuhkan. Lebih dari yang dibutuhkan. Al-mubahat, sesuatu yang boleh. Sebenarnya boleh, tapi apa? Dia tidak melakukan secara berlebihan. Secukupnya, makan. Secukupnya, tidur. Secukupnya, dan seterusnya. Meninggalkan, apa? Fudul al-mubahat. Berlebihan di dalam perkara yang dibolehkan. Wa kammalu ma basharuhu min al-a'mal. Dan mereka menyempurnakan amalan-amalan yang mereka lakukan. Wa kammalu, mereka menyempurnakan ma apa? Min al-a'mal, amalan-amalan perbuatan basharuhu yang mereka lakukan. Amalan-amalan yang mereka kerjakan dikerjakan dengan sempurna. Tidak kurang. Dilakukan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hingga sempurna, tidak ada kekurangannya atau tidak ada cacatnya. Apapun amalan yang dia kerjakan, sholat, dia kerjakan dengan sempurna. Syaratnya, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Puasa, dia lakukan dengan sempurna. Zakat, dia lakukan dengan sempurna. Berbakti kepada kedua orang tua, dia lakukan dengan sempurna. Berbuat baik kepada tetangga, dilakukan dengan sempurna. Ini mereka as-sabiquna ilal khairat. Wattasafu bi jami'i sifatil kamal. Dan mereka bersifat, memiliki sifat dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Ngomong omongannya sempurna, tidak apa? Ada kecacatan. Omongnya baik, omongnya benar, omongnya bagus, tepat pada tempatnya, berjalan juga jalannya seperti itu, bukan apa bahasanya pecicilan, jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi apa jalannya, sifat berjalannya baik, sederhana. Demikian juga dengan sifat-sifat yang lain. Ini tingkatan yang pertama dan tingkatan yang paling tinggi. Dan kalau kita lihat pada masing-masing diri kita, masih terlalu jauh kita masuk pada tingkatan yang ini. Dari sisi kewajiban saja, berapa banyak kewajiban yang kita lalaikan. Dari perkara as-sunnah, berapa banyak as-sunnah yang kita tinggalkan. Dari perkara yang diharamkan, berapa banyak perkara yang diharamkan yang masih kita kerjakan. Dari perkara makruh, berapa banyak perkara yang makruh yang masih kita kerjakan. Ketika melakukan perbuatan, amalan, berapa banyak amalan yang belum kita sempurnakan. Kita masih apa? Jauh dari sifat yang pertama ini. Qal summal muktasidun, jenis yang kedua atau bagian yang kedua ataupun tingkatan yang kedua adalah al-muqtasidun. Apa al-muqtasidun? Iktisad, sederhana, sedang. Alladzina qatasaru 'ala al-qiyam bil wajibat wa tarkil mahdhurat, yaitu orang-orang yang mencukupkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan. Dia cukup. Apa yang dia cukupkan? Cukup melaksanakan kewajiban. Jadi sunnah tidak dikerjakan. Yang wajib-wajib saja yang dikerjakan. Sholat-sholat wajib saja. Puasa-puasa wajib saja. Sedekah yang wajib saja, yaitu zakat. Dan meninggalkan perkara-perkara mahdhurat yang dilarang, diharamkan. Melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang saja, yang diharamkan saja. Yang makruh, tidak. Hanya yang diharamkan saja, yang ditinggalkan. Ini yang sedang, tingkatan yang kedua. Kira-kira kita masuk di sini. Kewajiban yang sudah bisa kita tunaikan semua. Larangan sudah bisa kita tinggalkan semua. Kira-kira bagaimana, Mas? Nah, kewajiban sudah kita kerjakan semua. Kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada istri, kewajiban kepada anak, kewajiban kepada tetangga, kepada saudara, kepada pemimpin, kepada teman, dan seterusnya. Sudah? Masing-masing melihat masing-masing. Kita lihat masing kita. Demikian juga dalam meninggalkan larangan yang diharamkan. Sudahkah semua yang diharamkan itu kita tinggalkan? Apakah berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah, berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan saudara? Yang dilarang saja, yang diharamkan saja, sudahkah kita tinggalkan semuanya? Ini tingkatan nomor dua. Al-qismu tsalits, jenis bagian yang ketiga. Tsumma dzalimuna li anfusihim, yang ketiga adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Siapa itu? Alladzina khalatu amalan salihan wa akhara sayyian. Kayaknya kita masuk pada yang ketiga. Wah, nomor telu dah. Kelas telu berarti luwih dhuwur ya. Kelasnya kan telu. Siapa mereka? Alladzina khalatu, orang yang mencampur amalan solehan, amal soleh, dan yang lain amal yang toleh, sayian, yang jelek. Jadi amalannya ada yang baik, ada yang jelek. Yang meninggalkan kewajiban, ia melaksanakan kewajiban. Ia meninggalkan kemungkaran, ya terkadang terjatuh kepada kemungkaran. Jadi amalannya bercampur, ada baiknya, ada jeleknya. Kira-kira kita masuk yang mana? Yang kelas 3 ya. Kita, mayoritas kita masuk kelas 3 apa? Sebagian amalan kita baik, sebagian amalan kita apa? Jelek. Itulah kita. Dan itulah tingkatan manusia atau pembagian manusia dalam amal perbuatan mereka. Qala rahimahullah wa qauluh, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, kalamun jami'un nafi'un muhtamil ala sa'adatid dunya wal akhirah. Kalimat ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau atas perkara yang memberikan manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini adalah kalamun jami'un, satu kalam, kalimat jami'un yang mencakup, nafi'un yang bermanfaat, muhtawin yang mengandung ala sa'adatid dunya wal akhirah, mengandung kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kalimat ini kalimat yang apa? Mencakup seluruh perkara yang memberikan manfaat dan mengandung kebahagiaan dunia akhirat. Wal umurun nafiyah kisman, dan perkara yang memberikan manfaat, perkara-perkara yang memberikan manfaat atau perkara-perkara yang bermanfaat, itu ada dua bagian. Umurun diniyatun, perkara-perkara agama, wa umurun duniawiyatun, dan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara yang memberikan manfaat ada dua jenis. Perkara-perkara yang memberikan manfaat secara keagamaan, yang kedua perkara-perkara yang memberikan manfaat secara keduniaan. Wal abdu dan seorang hamba, muhtajun ila dunyawiyah, dia butuh kepada keduniaan. Kama annahu muhtajun ila diniyah, sebagaimana dia butuh kepada apa? Perkara keagamaan. Seorang hamba itu butuh perkara dunia dan butuh perkara agama. Mamadaru sa'adatihi wa tawfiqihi, maka sumber poros kebahagiaan dia dan taufiknya dia adalah al-khirsu wal-ijtihadu alal umurin nafi'ah minhuma, semangat dan bersungguh-sungguh atas perkara-perkara yang bermanfaat dari keduanya. Poros mad, sumber kebahagiaan seseorang, poros dan sumber seseorang mendapatkan taufik adalah semangat dan bersungguhnya dia dalam perkara apa? Dunia dan akhirat. Kalau perkara dunia dia semangat, dia akan berbahagia. Perkara agama dia semangat dan bersungguh-sungguh, dia akan bahagia dan mendapatkan hidayah. Ma'a al-isti'anati billahi ta'ala, bersamaan dibarengi dengan apa? Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semangat dan bersungguh-sungguh saja, tapi apa? Semangat bersungguh-sungguh dibarengi dengan minta bantuan kepada Allah. Dua perkara. Famata kharasal abdu alal umurin nafiyah wazdada fiha, wasalaka asbabaha wa turuqaha. Maka kapanpun seorang hamba ini semangat atas perkara-perkara yang bermanfaat dan dia bersungguh-sungguh untuk menggapai perkara, melaksanakan perkara yang bermanfaat tersebut, dia menempuh sebab-sebabnya, dia menempuh jalan-jalannya, wasta'ana bi rabbi fi husuliha wa takmiliha, dan dia meminta pertolongan kepada Rabbnya, kepada Allah, untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat tersebut dan menyempurnakannya. Kana dzalika kamalah wa unwana falahih. Maka yang demikian itu adalah apa? Kesempurnaan hamba tadi. Dia apa? Semangat, bersungguh-sungguh dibarengi dengan minta bantuan kepada Allah. Kalau seseorang sudah seperti itu, kemudian menempuh jalan-jalannya, melewati jalannya, melaksanakan sebab-sebabnya, dia minta pertolongan kepada Allah, maka apa? Ini menunjukkan kesempurnaan orang tersebut. Wa unwana falahik, dan ini alamat, tanda kebahagiaan orang tersebut. Kalau orang itu semangat, bersungguh-sungguh, kemudian minta pertolongan kepada Allah, ini pertanda kalau orang itu akan apa? Beruntung. Seperti orang yang belajar, ingin mendapatkan ilmu, dia semangat belajar. Dia bersungguh-sungguh dalam belajar, dan dia juga apa? Minta pertolongan kepada Allah dalam belajar. Dia juga menempuh jalannya apa? Rajin membaca, rajin murojaah. Maka dia apa? Akan mendapatkan kesempurnaan ilmu yang dia cari, dan itu menunjukkan bahwa dia akan beruntung. Dia itu mendapatkan ilmu yang dia cari tadi. Berbeda kalau seorang belajar saja males, ya, dia ogah-ogahan, dia tidak minta bantuan kepada Allah, maka apa? Ini pertanda kalau dia akan gagal, tidak berhasil. Kenapa? Ya males, belajar males, suruh baca males, suruh murojaah males. Ini pertanda kalau orang itu tidak akan berhasil. Demikian juga dalam mencari harta. Kalau seseorang itu apa? Mau jualan males, ngemasi barang saja males, jualan tidak sungguh-sungguh, belum waktunya pulang sudah pulang. Pertanda apa? Dia tidak berhasil. وَمَتَا فَاتَهُ وَاحِدٌ مِنْ هَذِي الْأُمُورِ ثَلَاثَةٌ. Dan kapan seseorang itu terluput dari satu saja dari tiga perkara tadi, fatahu minal khairi bihasabiha, maka terluput darinya kebaikan sesuai dengan apa? Terluputnya dia dari sebab-sebab yang tiga tadi. Kalau seseorang apa? Tidak bersungguh-sungguh, maka dia apa? Dia akan terluput dari kebaikan. Kenapa? Oh, dia tidak bersungguh-sungguh, atau dia tidak semangat, atau dia tidak minta pertolongan kepada Allah, maka akan terluput darinya kebaikan. Famalam yakun kharisan 'alal umuri nafiyah bal kana kaslana lam yudrik syai'a. Maka barang siapa yang tidak semangat atas perkara-perkara yang memberikan manfaat, dia suruh baca aja malas, suruh murojaah saja malas, suruh bekerja malas. Kaslan, bahkan dia apa? Kaslan, pemalas, tidak mau berusaha, tidak mau berupaya. Lam yudrik saya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi kalau pemalas, tidak akan mendapatkan apa? Sesuatu. Kerja apa? Malas untuk bayaran. Siapa yang mau bayar orang malas? Mau kerja aja tidak mau. Belajar juga seperti itu. Ketika belajarnya malas, membaca malas, murojaah malas, ya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Diulang itu saja apa? Sering lupa ya. Apalagi suruh baca malas. Ya Aska, kalau suruh baca malas, suruh belajar malas, suruh nulis juga malas, dia tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan hasil. Syai'an kata murid, sedikit pun. Fal kasalu wa aslul khaibati wal fasli. Maka malas, sifat malas itu adalah pokok apa? Kerugian dan kegagalan. Ingat, pokok pangkal dari kerugian dan kegagalan apa? Malas. Jadi kalau orang itu malas, jangan berharap berhasil. Ya, jangan berharap berhasil. Apapun, kalau itu malas, maka apa? Akan rugi dan gagal. Demikian juga sholat-sholatnya malas. Dapat pahala dari mana sholatnya malas? Fal kaslanu la yudriku khairan wala yanalu makrumatan. Maka pemalas, orang yang malas, dia tidak mendapatkan kebaikan, dia tidak memperoleh kemuliaan. Wala yahdha fi dinin wala dunya. Dia juga tidak memperoleh apa? Perkara agama dan dunia. Tidak memperoleh apa-apa pemalas itu. Maka kana harisan, dan kapanpun seorang itu semangat, lakin ala ghairil umurin nafiah, tetapi bukan dalam perkara yang bermanfaat. Semangat dalam perkara yang bukan bermanfaat, imma ala umurin dharatin, bisa jadi semangat dalam perkara yang bermadarat, merugikan. Semangat apa kira-kira yang merugikan? Semangat bermain. Bermainnya apa? Semangat mancing. Semangat. Maka apa? Yang berikan madarat ya. Bermain merugikan. Au mufawwi latin mufawwi taten lil kamal, atau apa? Menghilangkan kesempurnaan. Semangat pada perkara yang menghilangkan kesempurnaan atau menjadikan luput, tidak mendapatkan kesempurnaan. Karena tamrotu khirsihi al-faibah, maka buah dari semangatnya adalah kerugian, kegagalan. Jadi kalau semangatnya dalam perkara yang merugikan atau dalam perkara yang menjadikan sesuatu itu tidak sempurna, maka buahnya adalah khaibah. Hasil dari semangat tadi apa? Kerugian. Wa fawatul khair, dan terluput darinya kebaikan. Wa husul syarr, dia mendapatkan kejelekan. Wa dharar, dan madharat. Maka min harisin ala suluki turukin wa ahwalin wairi nafiatin lam yastafid min hirsihi ila ta'aba wal ana'a wa syiqa. Berapa banyak orang yang semangat menempuh jalan-jalan dan keadaan-keadaan yang tidak bermanfaat. Berapa banyak orang yang semangat menempuh jalan ataupun keadaan, semangat menanggung keadaan yang keadaannya tidak bermanfaat. Apa? Begadang semangat. Pokoknya dari sore sampai pagi semangat, pokoknya cagak lek metu terus. Semangat. Lam yastafid min khirsihi, dia tidak bisa mengambil manfaat dari semangatnya itu illah, kecuali at-ta'ab, capek. Wal anak, payah. Wasiqa, dan sengsara. Sekarang kalau semangat begadang dari sore sampai pagi, kira-kira apa hasilnya? Pagi mau bangun sholat subuh malas, capek. Mau kerja lemas. Ini apa? kalau apa? Semangat dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dari sini beliau menjelaskan kepada kita, hendaknya kita bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam perkara yang memberikan manfaat di dunia dan di akhirat, dibarengi dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hendaknya kita meninggalkan dan menjauhkan dari kita, dari diri kita sifat apa? Malas. Karena sifat malas itu apa? Akan mendatangkan kerugian. Dan yang terakhir, hendaknya kita menjauhi apa? Semangat dalam perkara yang merugikan atau yang tidak bermanfaat. Karena itu semua akan membawa kepada kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadlul barakallahu fikum.